bajo tresno nelongso rasa ning ati yen aku ganti rasa melu duweni jambualah sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula dijadi kawin, tekan ning ati ora jambualah sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula dijadi kawin, tekan ning ati ora bakal tresno walas sejati. jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyoto sampean sabar ngenteni ing nyatane tresno mudhun sang siji sing kacalo sing gedhe pangapura liramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane liramu digawe loro ora urung saiki ne dadi rondo dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyoto sampean sabar ngenteni ing nyatane tresno tulus lan suci sing tak jalo sing gedhe bebojoan selawas. Thank you. stasiun tahu pergi senajan setahun tak enteni Trisno musik tak kondeli dengala kalan tak kolehi termina stasiun tahu pergi senajan setahun tak enteni Trisno musik Thank you. Entah masa de aku

pulang.